أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل Pak Rustam, silakan baca. Nirrojim. Baik. Pak Wawan, berikutnya. Baik. Pak Wawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Huruf sin adalah huruf hamas yang kita bisa rasakan keluarnya angin di depan mulut kita. Bis. Dengan bis, maka terasa angin yang keluar. Nah, letakkan tangan depan mulut, maka akan terasa angin keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Taip. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi Nadia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taip, bukan B, bukan B, tapi B. B. Bukan bismillah, tapi bis. Bismillah. Taib, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, barakallahu fikum. Qul huwallahu ahad. Ayat. Qul huwallahu ahad. Qul pakai qaf. Qaf. Qul. Qul, bukan kul. Kalau kul artinya makanlah. Kalau kul pakai qaf, pakai qaf, maka artinya katakanlah. Qul, qul, qul, ya. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul huwallahu ahad. Alamsa, tafadhal. Qul huwallahu ahad. Baik, barakallahu fikum. Allahus samad. Ayo. Allahus samad. Sot pakai nam. So, di mana pipi kiri dan pipi kanan semuanya masuk ke dalam so. Nam. Allahus samad. Ayo. Allahus samad. Wahyu, silakan. Allahus samad. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Taib, mimnya ketemu ya. Naam, mengalir begitu saja tanpa ditahan terlalu lama. Kemudian qalqalah sughra. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam yulad. Pakai kol-kolah dipantulkan. Nah. Tafadhol, Pak Parman. Nah, kol-kolahnya dipantulkan. Bukan lam yalid wa lam yulad, tapi lam yalid, yalid, lam yalid wa lam yulad, yulad, yulad. Ulangi, Mbak. Baik, nanti sering dilatih untuk mengucapkan kol-kolah. Kol-kolah artinya mantul. Yalid, yalid menjadi yalide, yalide. Ada seperti yalide. Ya. Lam yalide wa lam yulade. Ulangi Mbah, sekali lagi Mbah. Ya, hampir pas. Baik, barakallahu fikum. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baik. Walam yakun menjadi yakul. Nun mati masuk ke dalam lam, maka dia masuk. Yakullahu kufuwan fa. Nah, juga huruf hamas sehingga keluar nafasnya. Kufu, kufu. Kufu yaitu gigi seri bagian atas menempel ke lidah, ke bibir bagian bawah, bagian dalam. Fa. Bukan fa, fa. Dulu kita waktu kecil sering mengucapkan huruf fa, fa. Bibir dengan bibir, keliru. Tapi gigi bagian seri bagian atas nempel ke bibir bagian dalam. Fa, fa, fa. Nah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tafadol Nur Khalis. Taib, barakallahu fikum. Sekarang kita berupaya untuk memahami apa perintah Allah yang terdapat di dalamnya dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tafsir surat Al-Ikhlas. Wahia Makiyah, dan surat ini adalah surat Makiyah. Makiyah artinya surat ini turun sebelum hijrah. Ketika itu Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Surat Makiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun asbabun nuzul ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu ketika orang-orang Quraisy atau orang-orang Yahudi mereka bertanya kepada Rasulullah, sebutkan sifat Tuhanmu. Sebutkan sifat Allah yang kamu sembah. Bagaimana sifatnya? Maka turunlah ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad. Ya ini maksudnya qaulan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bima'nahu. Katakan wahai Muhammad dengan mantap, dengan pasti, dengan yakin. Nah, ucapkan dengan pasti dalam keadaan kamu yakin, dalam keadaan kamu mengetahui makna-makna apa yang kamu akan sampaikan. Biar orang yang mendengarkannya juga mantap dan yakin. Katakan dengan yakin, wahai Muhammad. Nah, dalam keadaan kamu faham apa yang kamu sampaikan. Bahwasannya, Wallahu ahad. Bahwa Allah, dia itu ahad. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Artinya, Qad inhasarat fihil ahadiyah. Bahwasannya sifat ke tunggalan Allah, sifat ke ahad, ahadiyah, sifat ahadiyah Allah itu terbatas hanya pada Allah. Allah lah yang tunggal. Allah lah yang esa. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu tunggal, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa. Sifat ahadiyah ini hanya terbatas pada Allah. Hanya Allah satu-satunya. Dia lah yang esa. Fahuwal ahad al-munfarid bil kamal. Allah yang esa, bersendirian dalam kesempurnaan yang maha sempurna hanya Allah. Selain itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Memiliki sifat-sifat yang sempurna. Fi awsafihi, dalam sifat-sifatnya. Sifat Allah itu sempurna. Kalau makhluk punya sifat, tetapi sifat makhluk tidak sempurna. Kalau makhluk bisa melihat, namun penglihatannya terbatas. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang terhalangi dengan tembok. Terbatas penglihatannya dengan jarak yang jauh, enggak bisa melihat. Tetapi Allah memiliki sifat maha melihat, maka penglihatan Allah tidak terbatas. Dan waktu dan ruang, Allah bisa melihat segala sesuatu. Yang kecil, yang tersembunyi. Semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sifatnya sempurna. Nah, ikhwat fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alladhi lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Asma'ul husna. Memiliki nama-nama yang maha sempurna, yang maha indah. Wasifatul kamilah, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Al-Ulya, yang memiliki sifat-sifat yang tinggi. Wal-Af'al Muqaddasah, yang memiliki perbuatan-perbuatan yang suci. Perbuatan Allah semuanya suci. Alladzi la nadhirun lahu wa la mathilun. Yang mana tidak ada yang serupa dan semisal, tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya, perbuatannya, nama-namanya, tidak ada satupun makhluk ini yang serupa, yang semisal, yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah sempurna, sifat Allah sempurna, perbuatan Allah sempurna. Allahus-Samad. Allahus-Samad. As-Samad ay artinya al-maqsudu fi jami'il hawaiji. Allah adalah segala sesuatu yang makhluk ini bergantung kepadanya. Yang segala sesuatu bergantung kepadanya. As-Samad artinya bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah adalah zat yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Enam, yang segala sesuatu membutuhkan Allah. Kenapa segala sesuatu butuh pada Allah? Menyandarkan kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya kepada Allah. Karena memang Allah sempurna. Sifatnya sempurna, ilmunya. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Fa ahlul alam al-ulu was-sufla muftakiruna ilaihi ghayatul iftiqar. Seluruh alam, seluruh makhluk, baik makhluk yang berada di atas, baik jin dan yang lebih tinggi yaitu malaikat, maupun makhluk-makhluk yang berada di bawah, yang di bumi, atau berada di atas bumi, atau di dalam bumi, dalam tanah, semuanya butuh kepada Allah. Mereka sangat butuh, bahkan setinggi-tinggi kebutuhan, sebesar-besar hajat mereka, sangat mereka butuh kepada Allah Ta'ala. Yang mereka memaksudkan, menunjukkan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah, menggantungkan hajat-hajat mereka, keperluan mereka kepada Allah. Yas'alunahu hawaijihim, yang makhluk-makhluk ini semuanya memohon, meminta kepada Allah agar terpenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini makna As-Samad. Seluruh makhluk menggantungkan hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka kepadanya. As-Samad, segala sesuatu bergantung kepadanya. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim, yang seluruh makhluk mereka berharap kepada Allah seluruh kepentingan-kepentingnya, urusan-urusannya. Seluruh urusan, seluruhnya minta kepada Allah. Minta kesehatan, minta rezeki, minta ini dan itu, semuanya kepada Allah. Li'annahul kamil, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha sempurna. Kamil fi awsafihi, sempurna dalam sifat-sifatnya. Sempurna. Kalau kamu minta dan makhluk, sekaya apapun, sebaik apapun, yang namanya makhluk kadang bosan, jenuh. Kemarin minta, tadi minta, besok minta, kemarin minta. Kadang-kadang mulai jenuh, bosan. Bahkan kemudian mulai menghindar. Kalau Allah tidak. Kasih sayangnya, baiknya, kekayaannya sempurna. Sebanyak apapun yang kamu minta, sebanyak apapun, tidak lebih banyak daripada setetes air laut. Allah maha kaya. Sebesar apapun yang kamu minta, tidak akan lebih banyak daripada setetes air laut. Dan semakin kamu minta, Allah semakin senang. Semakin cinta, berarti kamu yakin bahwa Allah maha kaya, maha baik. Karena Allah sifat-sifatnya sempurna. Al-Alim. Yang sempurna, yang maha berilmu, yang maha tahu. Yang sempurna pengetahuannya. Kalau makhluk tahu dalam satu sisi, tapi dia tidak tahu dari sisi yang lainnya. Memandang dari satu sisi, tapi enggak bisa lihat dari sisi yang lainnya. Tapi kalau Allah Maha tahu dari semua sisi. Ilmunya sempurna. Al-Halim, yang Maha penyantun, yang sempurna kesantunannya. Betul-betul santun. Al-Halim. Ar-Rahim, yang Maha penyayang, yang sempurna. Sifat Maha penyayangnya. Alladzi wasi'at rahmatuhu, wasi'at rahmatuhu kullu syai', yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nah, betul-betul Maha penyayang dan makhluknya. Sehingga makhluknya yang baik dikasih rezeki, yang jahat dikasih rezeki, dikasih kesempatan, dikasih waktu, diizinkan untuk bernafas, yang menyembahnya dikasih rahmatnya. Nah, yang tidak menyembah Allah masih mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa kadza sa'iru awsafihi, demikian juga seluruh sifat-sifat Allah sempurna. Wa min kamalihi, di antara bentuk kesempurnaan sifat Allah, annahu lam yalid wa lam yulad. Ini bentuk kesempurnaan sifat Allah. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kenapa? Karena Allah sempurna sifat-sifatnya. Allah tidak beranak. Karena yang namanya anak itu merupakan kebutuhan orang tuanya. Yang namanya anak berarti orang tuanya memiliki kebutuhan, punya hajat terhadap anaknya. Minimal anaknya bisa melestarikan keturunan setelahnya. Yang namanya anak, nah, yang orang tuanya minimal punya harapan, mudah-mudahan anaknya bisa membantunya dalam urusan dunia. Sedangkan Allah Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin, Maha Kaya, Maha tidak butuh terhadap seluruh alam, seluruh makhluk. Kalau punya anak berarti kita butuh. Maka Allah tidak beranak. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Fatimah, innaha bid'atun minni, sesungguhnya Fatimah itu merupakan bagian dari diriku. Merupakan bagian. Nah, adapun Allah, dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Sedangkan makhluk berarti yang diciptakan, tentu bukan bagian dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan Allah. Adapun anak, bagian dari orang tua. Nah, sedangkan Allah enggak punya anak. Nah, Allah enggak punya anak. Kalau punya anak berarti ada sesuatu yang sebanding dengannya. Berarti Allah butuh dengan anaknya. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak butuh dengan apapun. Allah tidak butuh dengan makhluk. Bahkan makhluklah butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini membantah tiga jenis kesesatan. Tiga model kesesatan yang ada pada anak Adam. Tiga kelompok. Yang pertama membantah orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik mereka menganggap bahwasanya para malaikat adalah anak-anak wanita Allah. Subhanallah. Mahsuci Allah. Amma yakulun. Dari apa yang mereka katakan? Bahwa Allah punya anak. Berarti Allah butuhlah. Haula wala quwata illa billah. Ini batil. Dibantah oleh Allah, di mana Allah menyatakan lam yalid, Allah tidak beranak. Allah bantah. Dan juga ayat ini membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Maka Allah menyatakan lam yalid, Allah tidak beranak. Yang ketiga, ayat ini membantah orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Allah menyatakan lam yalid, Allah tidak beranak. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Karena Allah tidak butuh dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Sedangkan yang namanya anak merupakan kebutuhan orang tua yang dia berharap anaknya bisa melanjutkan keturunannya, bisa membantunya dalam mencari dunia dan yang lainnya. Allah tidak butuh. Karena Allah Khalik, pencipta. Sedangkan makhluk adalah ciptaannya, bukan bagian dari Allah. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Karena memang Allah punya sifat al-awwalu wal-akhiru. Allah yang maha pertama. Sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin Allah diperanakkan, dilahirkan? Minimalnya yang namanya anak, dia membutuhkan seorang ibu yang melahirkannya. Seorang wanita yang melahirkannya. Yang menyusuhinya, yang mendidiknya. Sedangkan Allah maha sempurna. Gak mungkin Allah butuh seorang wanita. Seorang anak butuh ibu. Ibu supaya punya anak butuh bapak. Sekalipun Nabi Isa gak punya bapak, minimalnya dia butuh ibunya yang butuh untuk melahirkannya. Sedangkan Allah maha tidak butuh dengan makhluk. Maka jelas bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Dialah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan salah satu di antara Nabiullah. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah, bukan Tuhan. Seperti Nabi Muhammad, dia adalah hamba Allah, namun Rasul Allah. Kalau beliau adalah hamba Allah, berarti beliau tidak pantas untuk disembah. Namun beliau adalah Rasul Allah. Kena Rasul, maka harus kita ikuti ajarannya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, yang kami cintai karena Allah ta'ala. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kenapa? Likamali ghinahu, karena sempurnanya kemahakayaan Allah. Allah maha kaya, wal ghani, maha kaya. Karena maha kaya, maka tidak butuh dengan apapun, tidak butuh dengan siapapun. Enggak butuh anak, gak butuh orang tua, karena dia memang yang maha pertama, al-awwal. Sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengannya, yang berserikat dengannya. Di dalam mengatur alam semesta ini, dalam penciptaan dan yang lainnya, Allah sendiri. Menciptakan, sendiri. Mengatur alam semesta, sendiri. Memberi rizki, semuanya sendiri. Karena memang tidak ada makhluk yang mampu. Membantu Allah tidak akan mampu. Memberi rizki saja, tidak akan mampu. Belum yang lainnya. Saking banyak ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwat fillah, tidak ada seorang pun yang setara, yang sebanding dengan Allah Ta'ala. La fi asma'ihi, tidak dalam dalam nama-namanya. Kalau ada makhluk yang punya nama. Naam Sami, Allah punya nama Naam Sami, namun tentu berbeda. Makhluk mendengarkan, tetapi pendengarannya terbatas. Namun pendengaran Allah tidak terbatas. Menunjukkan tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya. Wala fi awsafi, dan juga dalam sifat-sifatnya. Wala fi af'alihi, dan juga dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Nah, tabaraka wa ta'ala maha barakah, Allah Ta'ala yang maha tinggi. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. Maka surat ini mencakup, mengandung tauhid asma was sifat. Mengandung tauhid asma dan sifat. Karena tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ayat ini sebanding, semisal dengan sepertiga Al-Quran. Nah, karena berisi tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tentang tauhid. Maka ikhwat fillah, makanya Rasulullah membaca surat ini setiap di rakaat kedua ketika sholat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, mentauhidkan Allah. Begitu juga di waktu itu di awal pagi, di awal malam, yaitu setelah salat sunnah maghrib, setelah maghrib Rasulullah juga membaca qul huwallahu ahad, mentauhidkan Allah di awal malam. Begitu juga ketika tawaf, setelah tawaf Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua, karena di dalamnya menunjukkan keikhlasan seorang hamba bahwasanya Allah lah satu-satunya yang dia sembah, yang dia gantungkan seluruh hajat-hajatnya. Nah, maka hendaklah kita juga membacanya. Namun sesuatu yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran, namun tentu tidak sebanding dengan Al-Quran secara keseluruhan. Karena kalau kita sholat membaca qul huwallahu ahad tiga kali, kan sepertiga Al-Quran. Kalau baca tiga kali berarti sama sebanding dengan 30 juz. Ya kan? Namun bukan berarti sebanding secara hakikatnya. Buktinya ketika kita sholat, tidak baca Al-Fatihah saja, baca qul huwallahu tiga kali saja, tetap tidak sah. Dalam satu sisi ya sebanding dengan seluruh Al-Quran, karena dia sepertiga Al-Quran. Namun dalam kenyataannya, tidak bisa mengalahkan Al-Fatihah. Dalam sholat tidak baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka hendaklah kita membaca tiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, setiap ba'da subuh dan sebelum maghrib, menunjukkan kita ikhlas. Kita berlindung pada Allah di segala kejahatan, kejelekan makhluknya. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Allah bantu kita. Allah tolong kita dari semua kejelekan. Baik dari manusia, dari jin, hewan-hewan, maupun keadaan-keadaan gelap, malam dan yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.